bilang makna ini sebagai kebiran ala kulli ma huwa maqdurun lahu. Iya. Ini kata apa namanya? Syarif harafat al-mutazil. Berarti ini tahrif. Hah? Berarti itu tahrif. Bukan takwil. Heeh. Itu tahrif apa takwil? Apa di situ katanya? Kata syarif ini tahrif. Iya, tahrif. Bukan takwil. Hah? Takwil? Takwil bisa bermakna tahrif. Ini takwil makna. Hah? Iya. Takwil dengan tanpa alasan yang kuat namanya tahrif.